هي اقرأ من اقرأ الله أحسن طول من المهدي عن الصلاة عند الكفور فإن الخلطاء لم ينهوا عن الصلاة عند الكفور واتخاذها مساجد مساجد مساجد استهانة في أهلها نتنجة استهانة في أهلها بل لما يخاف عليه من استيطان فإنما تكون الفتنة إذن أقوت سببها فلولا أنه قد يحصل عند الكفور ما يخاف الإفتتان بها فيه لما نهي لما نهي الناس عن ذلك انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الله بن زكريا rahimahullah masih melanjutkan salamnya Ibnu Taimiyah di Al-Sirah. Al-Hikmah, hikmah minan nahi, dari larangan anis sholat indal kubur, sholat di kuburan. Kainal kalqa, ya, manusia sesungguhnya lam yunhau, tidak dilarang anis sholat indal kubur, sholat di kuburan, wabtikal dengan masa tidak, dan tidak dilarang dari menjadikan kuburan itu sebagai masjid-masjid, istihanatan di ahli. Tidaklah hal itu karena istihanah di ahli, penghinaan terhadap penghuni kubur itu, tidak. Nah, jadi mereka dilarang sholat di situ, mereka dilarang menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Ya, para kuburiyun itu menganggap bahwa larangan itu menghina penghuni kubur. Ya, larangan itu dianggap oleh mereka sebagai menghina penghuni kubur. Bukan, larangan itu bukan istihanah atau bukan penghinaan terhadap ahliha, terhadap penghuni kubur, bukan. Bal akan tetapi lima yukhaf alaihim, akan tetapi karena ya lima yukhaf alaihim minal istitan, karena fitnah yang dikhawatirkan menimpa mereka. Ya, tetapi karena apa? Fitnah yang dikhawatirkan menimpa mereka. Wa inna matakunu fitnatu, ya, akan terjadi fitnah idza in aqada sababuha, jika sebab-sebab fitnah itu ya terjadi, jika sebab-sebab fitnah itu apa dipenuhi ya, terpenuhi, jika sebab-sebab fitnah itu dilakukan ya. Falaula annahu, ya, seandainya tidak anal qadiyah sul indal kubur, seandainya tidak terjadi di sisi kuburan itu ma yukhaful istitanu bihi, ya, fitnah yang dikhawatirkan, lama nuhiya, niscaya tidak akan nuhiya anna, manusia dilarang an dzalik, dari sholat di kuburan dan menjadikannya sebagai masjid-masjid. Entah, jadi seandainya tidak dikhawatirkan ada terjadi fitnah pada pekuburan-pekuburan itu, yang misalnya tidak akan dilarang. Tetapi ya, kalau dikhawatirkan terjadi fitnah menimpa mereka, maka dilarang manusia untuk sholat di kuburan, menjadikan kuburan itu sebagai masjid-masjid. Ya, intinya dilarang. Ya, ini hikmah dari larangan sholat di kuburan. Jadi hikmahnya bukan karena najasah, bukan karena apa? Najis, bukan karena najis, ya, bukan pula karena tidak menghormati penghuni kubur, ya, bukan, tetapi karena apa? Ya, menjaga sadan nizari, menjaga supaya manusia tidak terjatuh pada kesyirikan. Al-fitnah makna wala asyirik, ya, asyirik. Oleh karenanya makna ini ditangkap oleh Syekh Muhammad rahimahullah di dalam Kitab Tauhid. Ya, di dalam apa? Kitab Tauhid. Ya. Apa namanya? Nahyu al-ibadah indal kubur fa yusayyiruhu wasanan. Ya, lu'bat. Ya. nahyu an mada? Nahyu an ibadah inda qabri rajulun salih. Ya syuru bihi au yusayyiruhu watanan yu'bad. Ya. Beribadah di larangan beribadah di sisi kubur orang soleh, karena akan menjadikannya apa? Wasanan yu'bad, menjadikan kuburan itu sebagai berhala yang diibadahi. Nah ini maknanya. Ya, jadi fitnah yang dimaksud oleh Syekhul Islam di sini adalah apa? Syirik. Adalah syirik. Ini ibadatul kubur. Fitnah yang dimaksud di sini adalah ibadatul kubur. Nah. Badang kala anzur qawlahu walisa hadha mimma nahnu fihi walisa fihi mu'aridatun mu'aridatun lamma bima dhakarana fi annahu qarrara anna qasdal quburi bidu'a iman illaha bid'atun manzilun anhu wa kadhalika qarrara anna du'a al amwati wal ghoribina والاستغاثة بهم شرك وذكروا أنه ليس في جميع ما ذكره مع معارضة لما قرره دفعا لما قد يتوهم. نعم انظر قوله perhatikan ucapan Ibnu Taimiyah وليس هذا مما نحن فيه dan keunikan-keunikan yang ada kemarin, ya, keunikan-keunikan para apa, para orang-orang yang minta di kuburan, yang apa namanya, yang datang ke kuburan, orang yang datang ke kuburan untuk ibadah di sana, laisa hadza mimma nahnu fihi, ini bukan perkara yang sedang kita bicarakan, bukan perkara yang kita bicarakan. Yang sedang kita bicarakan adalah apa? Larangan. Sedang kita bicarakan adalah apa? Larangan. Keunikan-keunikan yang terjadi itu tidak berarti sama sekali itu tidak menjadikan tidak dilarang. Tidak berarti sama sekali itu bu menunjukkan itu bu boleh. Ya, kemarin sudah ya. Nah. Walaisa fihi mu'aridatun lima dzakarna. Ya, walaisa fihi mu'aridatun lima dzakarna. Tidak pula ya, pada keunikan-keunikan cerita-cerita unik itu ada apa? Nah, kontradiktif dengan apa yang telah kami bawakan ya, tentang larangan ya, tentang larangan apa? Larangan beribadah di kuburan atau meminta-minta pada kuburan ya, kesyirikan. Lianahu kenapa? Karena beliau Qarrara telah menjelaskan anaqas dal kubur bahwa ya, perjalanan menuju kuburan lidu'a'illah inda untuk berdoa kepada Allah di sisi kuburan bid'atun manhiyun anhu, itu adalah bid'ah. Bid'ahnya ada berapa? Ada berapa bid'ahnya? Kedua, perjalanan menuju kuburan. Yang kedua, doa, doa di sisi kuburan. Itu adalah bid'ah manhiyun anhu. Syirik atau bid'ah? Hah? Syirik atau bid'ah? Hah? Berdoa kepada Allah, berjalan menuju ke kuburan, ya untuk berdoa kepada Allah di kuburan itu. Hah? Bid'ah apa syirik? Bid'ah saja, tidak sampai tingkatan syirik. Ini bid'ah. Tidak sampai tingkatan apa? Syirik. Wakadzalika qarrara, demikian pula beliau telah menjelaskan anna du'a al-amwat, berdoa kepada orang mati wal ghaibin, kepada orang yang sudah mati, wal istighatsah bihim dan istighatsah ya kepada mereka syirkun, ini adalah apa? Syirik. Ya syirik. Kalau memintanya kepada mayat maka itu syirik. Kalau berdoa minta kepada Allah maka bid'ah. Wajib itu ya, jelas. Nah, wadzakara annahu laisa fi jami'i ma dzakarahu, dan beliau menyebutkan bahwa ya, kisah-kisah unik yang telah beliau sebutkan ya, tidaklah mu'aridatan, tidaklah apa? Ya, bertentangan, tidak kontradiksi lima qarrahu dengan apa yang telah beliau jelaskan bahwasanya kalau perjalanan menuju kubur itu bid'ah, berdoa kepada Allah di kubur itu bid'ah. Tidak bertentangan dengan cerita-cerita unik itu. Ya. Kemarin kaidahnya sudah kita bahas ya. Kenapa kok tidak bertentangan? Kaidahnya kemarin sudah kita bahas. Sudah panjang lebar kemarin kita bahas. Ya. Demikian pula tidak bertentangan dengan cinta-cinta unik itu tidak bertentangan dengan apa? Ya. Fonis syirik bahwa meminta kepada kuburan, naik syirik kepada kuburan itu adalah syirik. Bertentangan apa tidak cinta-cinta unik itu? Tidak. Kalau kita bercerita, ya kalau kita bercerita, ya ada orang bangkrut, ya ada orang baru bangkrut, ya kemudian dia ke kenteng, ya bakar duit di sana, nyimbah-nyimbah sama, ya sama apa itu? Pemain-pemain apa? Pemain penari-penari Cina yang patung-patungnya jadikan Tuhan mereka itu, sembahan mereka. Kemudian setelah itu sukses. Apakah kemudian keberhasilan, kesuksesan orang itu bertentangan dengan larangan berbuat kesyirikan di situ? Tidak berlarangan sama sekali, tidak bertentangan sama sekali. Ya, tidak bertentangan sama sekali. Ya. Daf'an lima kutu tawahamu, ya. Ini adalah untuk apa? Menolak ya kesan yang terkadang muncul bahwasanya terjadinya kisah-kisah unik itu ya bertentangan dengan larangan. Ya, bertentangan apa tidak? Tidak bertentangan. Ya, orang masuk Islam, rajin sholat, ya, jadi orang soleh, ya, kemudian kiri, bangkrut, habis-habisan, ya, yang satunya, ya, nggak pernah sholat, bahkan nggak Islam, tapi sukses. Apakah bertentangan dengan perintah untuk masuk Islam dan larangan untuk tidak beragama Islam? Nah, itu Robin. Muanida. Nah, watajja, ya, ba'du sebagian man orang yang yujadil, ya, berdebat anil musyrikin untuk membela musyrikin. Sebagian orang yang berdebat untuk membela musyrikin, ihtajja, berargumen diqissah dengan kisah alladhi orang yang awsa ahlahu, orang yang berwasiat kepada keluarganya, an yuharriquhu agar mereka membakarnya ba'da mautihi setelah kematiannya. Ya, tahu kisah itu ya? Ya, hadis Abu Hurairah. Ya. Nah. Musyrikin di sini siapa kira-kira? Hah? Yang dibela oleh orang itu kira-kira musyrikin asliin, orang Hindu, orang Buddha, orang atau musyrikin yang muntasib dari Islam? Muntasib dari Islam. Enggak mungkin kan ada orang ngaku ulama dia membela musyrik asli. Ya, tidak pernah masuk Islam sama sekali. Musyrik asli yang tidak ngaku Islam sama sekali. Dimaksud dengan musyrikin di sini apa? Fa'il syirik al-muntasib ila Islam. Pelaku syirik yang masih ngaku Islam. Pelaku syirik yang masih ngaku Islam. Ya. Berargumen dengan kisah itu, kisah orang yang berwasiat kepada keluarganya supaya dirinya dibakar setelah mati nanti. Berargumen dengan itu untuk apa? Ala anna bahwa manirtakaba, barang siapa yang melakukan al-kufro, kekufuran, jahilan dalam keadaan tidak tahu. Ya. La yukafaru, maka tidak difonis kafir. La yukafur, tidak kafir. Ya. Berhujjah dengan kisah itu untuk apa? Memberi udzur. Udzur apa? Al-udzur bil jahal. Ya. Jadi ini ada orang ya memberi udzur dengan kejahilan berdalilkan dengan kisah orang itu. Pernah dengar ya? Iya, pernah dengar. Ya. Wala yukaffaru illa al-mu'anid. Tidak dikafirkan kecuali mu'anid. Ya. Berhujjah dengan kisah itu untuk dua hal. Yang pertama, ya udzur bil jahal. Yang kedua, ya tafsir itu hanyalah kepada mu'anid. Apa itu mu'anid? Nah, mu'anid itu orang yang melakukan kesyirikan dalam keadaan apa? Alim, dalam keadaan tahu. Ya. Mu'anid itu artinya orang melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran dalam keadaan dia apa? Dia tahu, dalam keadaan dia tahu. Baik. Al-jawabu an zalika kullihi anna Allah subhanahu arsala rusulahu mubashirina wa mundirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusuli wa a'zamu ma ursilu bihi wa da'u ilayhi 'ibadatullahi wahdahu la sharika lahu والنهي عن الشرك الذي هو عبادة غيره ودعوى الجهل فإن كان مرتكب الشرك الأكبر مأذورا بجهله فمن هو الذي لا يؤذر. نعم. الجواب عن ذلك كله. Kita baca dulu jawaban Syekh Abu Butain sebelum nanti kita tambahkan jawaban yang lain ya. Nah, ini ya dalil uzur bil jahal ya, dalil uzur bil jahal. Hal huwa dalil an Allah subhanahu, bahwa Allah subhanahu dari semua itu an Allah subhanahu ya, bahwa Allah subhanahu wa taala arsala rusulahu, mengutus rasul-rasulnya mubasyirin ya, sebagai pemberi berita gembira, mungzirin dan pemberi peringatan, li'alla yakuna linnas, supaya manusia tidak lagi alallahi, di hadapan Allah memiliki hujjah, supaya manusia tidak lagi memiliki hujjah atas Allah SWT, memiliki alasan di hadapan Allah SWT ba'dar rusuli, pasca diutusnya rasul ya. Maknanya bahwa ya orang yang memberi uzur kejahilan kepada pelaku syirik yang berdalilkan dengan kisah wasiat untuk dibakar, dibantah oleh Syekh dengan apa? Dibantah oleh Syekh dengan apa? Qad'a alaihi hujjah. Tidak ada orang jahil dalam masalah syirik. Dalam masalah tauhid, dalam masalah syirik, tidak ada orang jahil. Qad'a alaihi hujjah. Dengan diutusnya para rasul, dengan diutusnya para rasul itu hujjah telah tegak. Wa adama ursilu bihi da'u ilai, dan ya, perkara terbesar yang mereka diutus dengannya atau yang mereka dakwahkan, perkara terbesar adalah apa? Ibadatullah wahdahu la syarika lah. Ya, tauhid wa nahyu 'an syirki, larangan dari syirik ala bi huwa ibadatu ghairihi, yaitu syirik, yaitu apa? Ibadatu ghairihi, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana murtakibu syirkil akbar, jika pelaku syirik akbar ma'dzurun, diberi toleransi li jahli karena ketidaktahuan, paman buat lagi uzur. Kalau begitu siapa yang tidak dapat uzur? Ya, semua orang dapat uzur. Maknanya bahwa Syekh membantah dengan al-mana dalam ilmu apa? Jadal namanya apa? Ilmu qadhi namanya al-mana. Ya, Syekh, kau bilang ada orang melakukan syirik dalam keadaan apa? Tidak tahu. Saya tolak itu. Al-mana, saya tolak. Saya tidak terima. Ya, saya tidak terima, saya tolak kalau ada orang melakukan syirik dalam keadaan tidak tahu. Semua orang sudah apa? Sudah tahu. Ya. Tidak ada jahil dalam masalah apa? Ya. Artinya uzur bil jahil itu artinya belum tegak hujjah. Kan begitu? Uzur bil jahil itu artinya belum tegak hujjah atas orang itu, atas pelaku syirik itu. Oleh saya dibantah, sudah tegak hujjah. Sudah tegak apa? Sudah tegak hujjah. Dengan diutusnya para rasul, maka sudah tegak hujjah. Dengan diutusnya para rasul, maka sudah tegak hujjah. Ya. Jadi tidak. Oleh Syekh langsung ditolak. Ya, langsung ditolak. Ya, tidak ada uzur bil jahal dalam masalah tauhid dan syirik. Tidak ada uzur bil jahal dalam masalah tauhid dan syirik. Ya. Ini banyak. Bantahan yang lain. Ya, banyak bantahan yang lain. Ya. Bantahan yang paling kuat yakni apa? bahwasanya syirik itu adalah apa? Millah ghair Islam. Syirik itu millah mustaqillah ghair Islam. Ya, syirik itu adalah agama tersendiri selain Islam. Orang melakukan syirik artinya dia pindah agama, mau jahil mau enggak, namanya pindah agama. Ya, orang namanya pindah agama. Nah. Terlebih lagi dalam riwayat-riwayat tentang wasiat orang yang kedua tentang dalil mereka, yang mereka pakai dalil itu bukan dalil. Laisa fi mahali, istidlal laisa fi mahali. Ya. Bukan dalil, bukan berdalil bukan pada tempatnya. Kenapa? Karena itu bukan permasalahan pada permasalahan syirik itu. Orang yang berwasiat untuk dibakar itu pada permasalahan syirik, permasalahan tauhid bukan. Tapi permasalahan cabang dari apa? Cabang dari asma wa sifat. Cabang dari asma wa sifat. Cabang dari asma wa sifat. Ya, dalam permasalahan cabang dari asma wa sifat, ahli sunnah ijma sepakat ada apa? Uzur kejahilan. Ya, ada uzur kejahilan. Sedangkan yang kita bicarakan ini masalah tauhid, masalah syirik. Ya. Yang berikutnya lagi ada riwayat bahwasanya mengatakan bahwasanya itu ahli tauhid. Bahwasanya itu ahli tauhid. Ya. Berwasiat itu adalah ahli apa? Ahli tauhid. Yang berwasiat itu dibakar oleh ahli tauhid. Yang muslim. Sedangkan pelaku syirik bukan muslim. Pelaku syirik bukan muslim. Orang tidak agama. Bukan muslim. Pelaku syirik bukan muslim. Ya. Maka ya, tidak benar. Ya. Jadi ada beberapa bantahan terhadap syubhat ini. Terhadap syubhat ini. Ya. Bantahan syekh apa? Bantahan syekh apa? Tidak ada kejahilan dalam permasalahan tauhid dan syirik. Ya, kenapa? Karena semua manusia telah tegak hujjah atas mereka dengan diutusnya para rasul, dengan diutusnya para rasul. Ya, dengan diutusnya para rasul. Bahkan Ibnu Taimiyah ya di Ibnu Taimiyah di sebagian buku beliau yang menerangkan sampai pun seandai pun tidak ada rasul yang diutus, kalau mereka melakukan kesyirikan maka tetap disebut musyrik. Maka tetap disebut apa? Musyrik. Lalu bagaimana setelah diutus para rasul, Al-Qur'an di tengah-tengah mereka, mereka menghafalnya, mereka mempelajarinya, kemudian orang melakukan syirik dapat uzur, sementara yang enggak ada rasul dia enggak dapat uzur. Ya. Hadza minal ajaib. Ajaib. Nah, tapi dalil yang mereka pakai ya, itu bukan dalam permasalahan yang kita perdebatkan. Ya, istidlal laisa fi mahali. Ya, dalil bukan pada tempatnya. Dalil bukan pada tempatnya. Wallahu ta'ala alam. Maka tidak ada sebab. Kita lanjutkan itu masih ada satu paragraf itu berkaitan dengan sebelumnya. Dengan mu'anid. Nah, lazimu da'wah. Lazimu hadith da'wah. لازم الدعوة ولازم هذه الدعوة أنه ليس لله حجة على أحد إلا معاند مع أن صاحب هذه الدعوة لا يمكنه طرد أكله بل لابد أن يتناقض قده فإنه لا يمكنه أن يتوقف في تفسير من شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو شك في البعث أو غير ذلك من أصول الدين وشك جاهل وشاك جاهل. konsekuensi dari apa? Dari ucapan mereka. Lazim hadith dakwah, konsekuensi dari ucapan mereka. Jadi konsekuensi dari uzur bil jahal. Ucapan mereka apa? Uzur bil jahal. Ya. Konsekuensi dari uzur bil jahal dalam masalah syirik dan tauhid. Annahu laisa lillahi hujjatun ala ahadin illa al-mu'anidi. Ya. Hujjah itu belum tegak atas siapapun kecuali atas siapa? Mu'anid. Kecuali atas mu'anid, kecuali atas pembangkang. Ya, mu'anid itu sama dengan mu'rid. Ya. Jadi hujjah itu hanya tegak atas siapa? Mu'anid. Ya, hujjah itu hanya tegak atas mu'anid. Ya. Nah, ini jelas salah. Ini jelas salah. Ya. Ma'anna sahibah hadith da'wah. Ditambah lagi. ya, ditambah lagi, ya, orang yang berargumen, orang yang memberi uzur bil jahal tadi, orang yang memberi uzur bil jahal tadi, la yumkinuhu, tidak mungkin dia tardu aslihi, tidak mungkin dia menerapkan asal atau kaidah. Tidak mungkin dia menerapkan kaidah uzur bil jahal itu di semua masalah usuluddin. Tidak mungkin. Ya. Jadi ditambah lagi bahwa orang yang memberi uzur bil jahal itu tidak mungkin dia menerapkan kaidah uzur bil jahal itu dalam semua permasalahan apa? Usuluddin, semua permasalahan usuluddin, tidak mungkin. Ya. Balla budda an yatanaqadha. Mesti dia apa? Mesti dia akan kontradiksi. Ini kalau masih pakai fitrah. Tapi kalau pakai gengsi enggak kan? Kemarin sudah kita bahas ya. Nah, kalau pakai gengsi dia kaidah itu diperlakukan dalam semua hal. Kaidah uzur bil jahl diperlakukan semua hal. Ya. Di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, uzur bil jahl ini belum menjadi kaidah, belum menjadi kaidah. Seperti dibawakan di siapa? Syekh Ishaq di Hukmu Tafsir Muayyan, ya kan? Ya. Uzur bil jahl itu belum menjadi kaidah di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, belum jadi kaidah. Ya. Tapi ketika sesudahnya maka muncul orang yang menjadikan uzur bil jahl itu sebagai kaidah. Sedangkan yang tidak memberikan uzur bil jahl dalam permasalahan usul dan permasalahan syirik dan tauhid, maka disebut mukhalif, ya, disebut khariji tafsir. Ya. Pada saat zaman itu Muhammad belum orang kena syubhat uzur bil jahl itu belum menjadikan sebagai kaidah. Ya. Oleh karenanya di sini Syekh Abu Butain mengatakan seandainya itu dijadikan kaidah yang berlaku di semua apa kasus ya pelanggaran terhadap usuluddin, maka tidak mungkin ya orangnya pasti akan kontradiksi. Ini kalau masih pakai fitrah, kalau gengsi ya diperlakukan dalam semua hal uzur bil jahl itu. Ya. Penjelasannya bagaimana? Fa'inahu la yumkin, tidak mungkin dia an yatawaqqaf, tidak mungkin dia akan apa? Tidak mungkin dia akan apa? Tanggung. Tidak mungkin dia akan apa? Tanggung. Fitakfir. Tidak mungkin dia akan ragu dalam mengkafirkan mansyakka orang yang ragu fi risalati Muhammad SAW. Orang yang meragukan kerasulan Muhammad. Ya. Kalau ada orang yang ragu kerasulan Muhammad. Saya kok ragu Muhammad itu rasul atau bukan? Apakah dia akan mengatakan? Tidak, dia enggak kafir. Dia makdur dengan kejahilannya. Apa dia akan mengatakan begitu? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin orang itu akan, dia ini orang yang memiliki pemikiran uzur bil jahl dalam masalah spirit dan tauhid ini, tidak mungkin dia akan apa? Tidak mungkin dia akan apa? Canggung untuk ya mengkafirkan orang yang ragu kerasulan Muhammad. Ausatka bil ba'si, atau orang yang ragu akan hari kiamat. Ya. Kalau ada orang yang ragu akan hari kiamat. Ya. Apakah dia akan apa? Hah? Dia akan nahan diri dari mengkafirkan orang itu? Nah, tidak. Dia tidak akan tahan diri dari mengkafirkan orang itu. Langsung dia kafirkan. Dia tidak akan mengatakan dia ma'zur. Dia enggak tahu. Ya. Begitu? Al-ghalika min usuluddin. Atau perkara usuluddin yang lainnya. Perkara usuluddin yang lainnya. Wasyaku jahil. Padahal orang yang ragu itu jahil. Orang ragu itu termasuk orang jahil. Jadi orang yang ragu kerasulan Muhammad, dia alim atau jahil? Jahil. Hah? Orang yang ragu Muhammad itu rasul apa bukan? Dia jahil apa alim? Jahil. Orang yang ragu kiamat itu ada atau tidak? Jahil apa alim? Ya? Jahil. Jahil. Ya. Apakah dia akan memberlakukan kaidah uzur bil jahil itu dalam semua hal ini atau tidak? Ya, tentu tidak ada. Ya. Buku kitab Ilamun Nakir, ya, Ilam Nakir ala Bulati Takfir. Ya, orang Mesir yang nulis, ya, dia betul-betul tunjukkan dirinya kontradiksi. Ketika membahas masalah syirik, dia kasih utur. Kemudian di halaman berikutnya seperti ini, di sini halaman terakhir selesai dia membahas masalah dalil-dalil uzur bil jahal bagi pelaku syirik, ya. Kemudian di sini dia sebutkan perkara-perkara yang tidak ada uzur bil jahal di dalamnya. Dia contohkan seperti orang yang istihza kepada Allah, kepada Rasul, kepada ayat-ayat Allah, kepada Al-Quran, ya, itu tidak diberi uzur kejahilan. Sana atau tidak? Kontradiksi tidak? Kontradiksi. Kontradiksi. Ya. dia membeda-bedakan ya permasalahan-permasalahan ya usuluddin, dia beda-bedakan ya tidak. Nah, itu sih. Ya. Mesti tanakut dan benar kata Syekh, pasti akan kontradiksi. Ya, mesti akan kontradiksi orang yang memberi uzur bil jahil. Wa syaku jahil. Padahal yang namanya orang ragu itu orang jahil dia. Namanya orang ragu itu jahil dia. Ya. Sementara tidak akan ya, dia apa? Tidak akan dia tahan diri dari mengkafirkan ya, orang yang ragu akan kerasulan Muhammad atau hari kiamat. Ya, wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.